Seandainya kita tak bertemu, takkan ada rasa ini. Satukan dua hati berbeda, pastinya tak mudah. Ku tahu ku bukan yang pertama, tapi mungkin yang kau pun mengharapkan penggantinya. Ini bukan akhir segalanya, masih ada aku. Coba jalani cinta berdua, hanya waktu yang terakhir. Beri sedikit waktu untukku, untuk jadi milikmu. Jangan ingkari kata hatimu, kau pun mengharap.